soalnya dia adalah berbuat adil. Wal insaf maknanya jujur pula. Al adil wal insaf mempunyai makna yang sama. Kebalikan adil adalah adzulmu. Jadi ulama salaf rahimahullah ta'ala tidak berbuat zalim, baik berbuat zalim maupun kepada dirinya atau orang lain. Dan makna al-adlu wad'u syai' ala mawdi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah manhaj salaf al-adlu. Lalu apa yang dimaksudkan adil? Adil sini banyak sekali, bukan hanya pemberian, tetapi masalah manhaj, masalah kita pun akan dibahas pula al-adlu wal-insaf. Di sini dijelaskan oleh Syekh rahimah hafizhahu ta'ala, yatajallal abdu bainal abdi wa rabbih bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Adil ini akan nampak antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala jika orang antara hamba dan antara Allah ta'ala, apabila orang itu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ini namanya adil. Adilnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintahnya tanpa pilih-pilih, kecuali karena tidak mampu dan dia harus istighfar, dan juga meninggalkan larangannya semuanya kecuali dalam keadaan mudtar atau dalam keadaan terpaksa dengan beristighfar ketika melanggar hukumnya. Ini adil kita di sisi Allah ta'ala. Wa bainal abdi wa bainan nafsihi, dan hendaknya orang itu berbuat adil terhadap dirinya sendiri. Bimazidin minat ta'ati, dengan meningkatkan amalan-amalan yang ta'at. Wa tawakki subuhati wa sahawati, dan menjauhi perkara subhat dan juga perkara syahwat yang haram. Karena penyakit yang paling besar, penyakit subhat, kerancuan karena sebabnya kebodohan dan kedengkian. Kemudian penyakit syahwat karena tamak urusan duniawi. Maka hamba yang adil adalah adil terhadap dirinya, yaitu meningkatkan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perkara subhat, demikian juga syahwat. Wa bainal abdi wa bainal ghairihi bil insaf, demikian juga seorang hamba kepada hamba yang lain, manusia terhadap yang lain, hendaknya adil pula. Dan adil ini adalah disenangi oleh, yaitu fitrah manusia. Bahkan berapa banyak manusia menuntut keadilan. Ini adalah Allah Ta'ala tatkala memerintah kita berbuat adil, karena itu kebutuhan manusia. Dan di sini akan dibahas banyak masalah adil berhubungan kita dengan saudara kita. Adapun dalil yang memerintah kita hendaknya berbuat adil, fi qawlihi ta'ala, surat Al-Ma'idah nomor 8. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa akrabu littaqwa. Maka Allah Ta'ala memberitahu, janganlah, yaitu kebencian kamu itu menyeret kamu atau mendorong kamu atau menarik kamu untuk tidak berbuat adil. Jadi jangan sampai kebencian kita pada suatu kaum itu lalu membuat kita dihalanginya untuk tidak berbuat adil. Karena orang membenci satu kaum ada sebabnya. Namun bukan berarti ketika membenci lalu semua kebaikannya dijauhi, tidak. Kita membenci sufuran karena kedurhakaannya, karena kedolimannya. Tatkala dia tidak berbuat zalim dalam satu masalah, maka kita tidak membenci. Ya, ini adalah kebiasaan manusia. Ketika sudah tidak cocok dengan orang, semua kebaikannya ditolak. Padahal manusia tidak ada maksud. dan itu semua adalah sifat dengki. Maka Allah berfirman, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la taqilu. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum itu membuat kalian tidak berbuat adil. I'tilu, berbuat adillah. Wa aqrabu litaqwa, karena perbuatan adil ini membawa kepada yaitu dekatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintah kita untuk berbuat adil. Yaqulu Ibnu, di situ maknanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kurang kalimat Taimiyah. Disebutkan yaitu di dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, maka beliau Ibnu Taimiyah berkata, hadhil ayatu nuzilat bisababi bughdihim lil kuffar. Ayat ini turun karena sebab sebagian kaum muslimin membenci orang kafir. Membenci orang kafir wajib. Tidak boleh kita menaruh kesayangan ya karena orang kufur. Namun apakah semua perbuatan orang kafir itu harus kita benci karena semuanya salah? Ini yang menjadi penjelasan. Wa huwa bughdhu ma'murin bihi, yaitu bughdun ma'murun bihi, marah yang kita diperintahkan, kita harus membenci orang kufar. Karena Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Itu yang menunjukkan wajibnya hati ini membenci orang kufar. Namun membenci itu amal hati lain dengan penampilan zahir. Fa idza kana al-bughdhu alladhi amara Allah bihi faqad nahiya sahibuhu ay yudlima man abghadahu aw ay yudlima man abghadahu. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, apabila marah ini diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang wajib dimarahi, dibenci, yaitu orang kafir karena kekufurannya, tetapi dilarangnya orang muslim ini berbuat zalim kepada orang yang dibenci. Berbuat zalim kepada orang yang dibenci tidak boleh. Satu contoh, orang muslim membenci orang kafir, lalu kalau jual ditipu, kalau membeli ditipu, dikurangi timbangannya, atau dicaci maki, tidak boleh. Kebencian dalam hati. Ya. Jadi kita tidak boleh menganiaya orang kufar sekalipun hati kita membenci. Bahkan dalam satu ayat, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu wahai orang beriman untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang kafir yang tidak memusuhi agamamu, dan juga tidak mengusir dari dirimu jika kamu berbuat baik dan berbuat adil. Padahal kita disuruh membenci, namun kebencian kita pada suatu kaum tidaklah kita diharuskan untuk menzalim, bahkan kita dilarang. Tetapi i'dilu, berbuatlah adil, berbuatlah jujur kepada sama orang yang mereka tidak mendzalimi sama kita. Lalu yang diambil kesimpulan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, fa kaifa fi bughdhi muslimin bi ta'wilin wa syubhatin aw bi hawa nafsi. Bagaimana orang muslim itu membenci saudaranya kaum muslimin karena sebab penakwilan yang keliru, penafsiran yang keliru yang tidak sengaja, atau karena subhat yang menimpa pada dirinya, atau karena dikuasai oleh hawa nafsu. Ya. Membenci terhadap orang melakukan kejahatan adalah hukumnya wajib. Tapi bukan berarti dengan kebencian kita kepada saudara kita melakukan kejahatan, lalu muamalah kita kepada mereka ini harus dilakukan kejahatan pula, tidak. Orang Yahudi adalah musuh utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan dibencinya, tapi beliau juga bermuamalah. Tatkala orang Yahudi ini pandai di dalam masalah pertanian, disuruhnya oleh beliau untuk yaitu menanam pohon kurma di Khaybar, dan juga disuruh beliau pula untuk mengantarkan yaitu waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu satu contoh. Padahal hati benci, namun urusan muamalah duniawi yang ada manfaat dua belah pihak, tidak merugikan akidah kita, maka boleh. Karena hakikatnya orang kufar itu pun juga untuk orang beriman. Karena qauman ayat huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Allah yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu. Termasuk kepandian orang kafir, maslahah untuk kaum muslimin. Fa huwa ahaqqu alla yudzlama. Maka orang mukmin saudara kita walaupun dia berbuat dosa lebih berhak untuk tidak didolimi, tapi dinasihati, kecuali kalau dia berbuat dolim, maka apabila dibalas kedoliman ketika dia tidak bersabar boleh, namun tidak boleh melebihi kedoliman yang ada. Bal ya'tilu alim, tetapi kita hendaknya berbuat jujur kepada saudara kita kaum muslimin, berbuat adil. Selanjutnya, inna tina alladhi ja'alallahu fi maqasidihi. Sesungguhnya tin yang Allah Ta'ala syariatkan ini, di antara maksudnya atau tujuannya, ikhrajun nasi min jauril adyani ila adlil Islam. Bagaimana manusia itu keluar dari kedzaliman agama-agama yang lain itu, dari curangnya agama yang lain itu, kepada Islam yang berbuat adil. Dan agama yang lain banyak curang. Islam adalah agama rahmat, adalah agama yang adil. Bayangkan di negara-negara yang lain yang kufar seperti Inggris, Belanda, kalau orang itu sudah tua, kaya raya, maka harta milik negara, bukan milik pribadi. Tapi apabila orang itu sakit, ditanggung negara. Mereka ini, mereka bagaimana menghambur-hamburkan hartanya, menghabiskan untuk kemaksiatan daripada nanti diwarisi negara. Tapi orang Islam boleh berhak untuk memiliki hartanya yang ia peroleh dengan jalan yang halal, tapi mengeluarkan zakatnya. Lihat keindahan Islam. Kemudian juga di dalam agama yang lain seperti Buddha, orang itu mati dibakar. Hindu orang mati, orang Hindu mati dibakar. Kemudian dia ambil yaitu takin-takinnya sehingga tulangnya saja. Maka orang Islam orang meninggal dunia dimuliakan, dimandikan, kemudian dikafani, disolati dan dikubur layaknya dikubur. Orang-orang kafir boleh dia mengambil harta dengan cara yang haram, yang penting dapat. Orang Islam tidak boleh. Maka mak Islam ini menghendaki bagaimana umat kembali kepada agama yang adil. Karena Islam adalah agama adil, maka orang membunuh dibunuh, itu adilnya. Untuk berhentinya pencurian, maka dipotong tangannya, itu adilnya. Itu bukan zalim. Yang zalim itu yang mencuri, dia dipotong karena itu imbalannya, supaya berhenti. Oleh karena itu orang pembunuh dibunuh, karena dia membunuh dibunuh, maka itu adalah adil. Karena Allah berfirman, walakum fil kisosi khayar. Maka ditegakkan kisos itu hidupmu menjadi tentram. Berbeda dengan agama yang lain, maka mereka mencacinya Islam, padahal agama mereka rusak. Di agama yang lain membolehkan orang berbuat zina. Bahkan juga orang Nasrani, yaitu pastor-pastornya atau rohibnya, mengharamkan dirinya nikah, tetapi berapa pilih wali insafi ma'asiddiq wal'atui. Maka orang yang mengikuti agama Islam hanya berbuat adil, baik bersama kawan maupun sama musuh. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengadakan kejahatan, ya, diajak kejahatan oleh orang kufar, mau. Karena damai adalah keinginan manusia. Dan Allah mengatakan wasulhu khair, damai itu baik, islah itu baik. Maka boleh orang di Islam dianjurkan tidak boleh melampaui batas. Maka ketika mendoakan mati, ya, yaitu didoakan dikembalikan kepada dirinya, yang menunjukkan Islam itu adil. Oleh karena itu orang yang membeli satu kintal tidak boleh dia minta tambahan. Ketika menjual satu kintal tidak boleh mengurangi. Itu namanya adil. Wa ma'al muslimi wal kafiri wa ma'al muwafiqi wal mukhalifi. Kita hendaknya berbuat adil terhadap orang muslim, berbuat adil terhadap orang kafir ketika mereka tidak berbuat jahat kepada kita. Dengan dasar ayat tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tidak melarang kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada musuh-musuhmu yang tidak mengusir dari negerimu dan juga yang tidak merusak agamamu. Ini menunjukkan Islam yaitu mengajak pada keadilan. Dan tidak ada adil yang bisa dilaksanakan kecuali adil secara Islam. Berapa banyak orang menuntut keadilan tapi orang menuntut dia berbuat zalim terlebih dahulu. Namun Islam adil karena yang menghakimi Allah. Beda dengan peraturan manusia, manusia membuat tapi dia yang melanggar. Kemudian berikutnya al-bu'tu 'anil insafi yufsitul qulub. Orang yang tidak mau berbuat adil akan merusak hati. Dan bukan hanya merusak hati dirinya sendiri tapi merusak hati umat. Karena kebalikan daripada adil adalah zalim. Zalim itu mendzalimi dirinya dan mendzalimi umat. Wa dzalika bila syakka mafsadatun li talibil ilmi ay yaghlib 'alaihi ruhut tatabbu'i lil khilafati wal intisabi lil munadarati fiha wal mujalatati 'anha wal mujadalati 'anha. Yang demikian itu tidaklah diragukan lagi kerusakan-kerusakan penuntut ilmu, yang mana umumnya penuntut ilmu ini dia mencari-cari kesalahan, mencari perselisihan, mencari kesalahan saudaranya untuk dibantah dan untuk dijauhkan dari munadharati, untuk diperdebat, wal mujadalah, dan untuk dibantah pula. Ini tidak boleh. Karena ada juga orang penuntut ilmu mencari kesalahannya dan untuk disebarkan kesalahan ini di tengah umat. Kalau dia salah disebarkan tidak mau, bagaimana mereka menyebarkan kesalahan orang lain? Itulah hawa nafsu. Lain dengan otaknya orang yang sehat. Kalau akal orang sehat, di akalnya sehat, dia tidak mau. Kalau dia tidak mau dicaci, jangan mencaci orang. Kalau dia tidak mau dikurangi timbangannya ketika membeli, jangan mengurangi timbangan yang lain ketika kalian menjual. Tapi hawa nafsu lain. Hawa nafsu itu tidak mau tahu diri. Bagaimana merugikan orang tapi dia tidak mau dirugikan. Itu hawa nafsu. Tapi orang kembali kepada akal yang sehat, maka fitrah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi yaitu perasaan adil. Id innaha tufsitu 'alaihi qalbuhu wa tuqiru 'alaihi ikhlasuhu aw ta'quru yumkin wa tuqiru juga mungkin. Karena orang tidak berbuat adil akan merusak hati si dia, bahkan juga bisa juga merusak hati orang lain. Tapi kalau orang itu kuat imannya, tidaklah dirusak oleh hatinya orang dengki. Justru yang dengki itu yang rusak. Dan juga karena akan yaitu mengeruhkan keikhlasannya. Nah, orang yang sifatnya dia hasud, dia tidak berbuat adil, maka keikhlasannya dia hilang. Ini adalah wasiat beliau untuk para penuntut ilmu. Jangan mencari kesalahan orang, tapi kalau melihat kesalahan dinasihati dengan yang baik. Karena kita tidak boleh wala tajassasu wala tahassasu. Tetapi man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah. Namun siapa yang berbuat mungkar, siapa yang mukhalif, kita hendaknya memahaminya. Maka mukhalifnya, berbuat mungkarnya para umara, para sultan, hendaknya dinasihati dengan lembut. Berbeda dengan yang lainnya. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma aksara ma yusawwiru syaitanu dhalika fi suratil amri bil ma'rufi wan nahyil munkar wal jihati fi sabilillah wa yakunu min babid dhulmi wal udwan iyadan bil anzalik. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memang benar. Berkata Ibnu Taimiyah, berapa banyak setan itu menghiasi orang-orang agar menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga jihad fisabilillah, tapi bermaksud untuk mendzalimi dan untuk memusuhi. Oleh karena itu orang al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar harus ikhlas karena Allah taala. Menasihati pun juga ikhlas. Tidak timbul karena kemarahan atau kebencian, tetapi timbul karena keinginan baiknya orang tersebut. Dan berapa banyak manusia keliru satu lalu dibuka di internet dan juga disebarkan di mana-mana tempat ini tidak benar. Kalau memang dia mau baik, dijelaskan fulan barangkali ada khilafnya, maka ini yang salah, maka benarnya demikian. Tidak dengan cacian ya, dan juga tidak dengan kebencian. Maka membenci yaitu kejahatannya boleh, namun muamalah tetap harus dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai orang ketika memasuk rumahnya. Apa katanya beliau kepada Aisyah, "Bisal qaum huwa." Itu orang yang jelek. Tapi ketika beliau bertatap muka senyum. Ya, dihadapi, ditemui dengan yang baik. Padahal dalam hati itu orang tidak baik. Namun muamalah beliau secara zahir, maka dihadapi dengan baik, dengan bicara yang baik. Sampai Aisyah memberitahu, kenapa wahai Nabi kok demikian? Iya, karena manusia itu banyak, yang paling jelek manusia adalah orang yang dijauhi karena keburukannya, karena kata-katanya yang jelek. Inilah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pula al-insaf bi'tibaril makhasin wal masawi. Kita harus berbuat adil dalam hal kebaikan-kebaikan dan juga dalam hal kejelekan-kejelekan. Artinya kalau kita menjumpai dia itu baik, amalnya baik, tapi dari sisi yang lain dia jelek, maka kebaikan kita akui kebaikannya. Karena kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai orang Yahudi yang itu adalah musuhnya Allah, musuh rasulnya dan juga musuh para sahabatnya. Datang orang Yahudi ini dengan marah-marah. La antumul musyrikuna billah. Kalian itu menyekutukan Allah. Karena kalian berkata Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Karena engkau berkata wa wal ka'bati. Jadi datang orang Yahudi ini menunjukkan kebenciannya kepada sahabat beliau radhiyallahu anhum, kamu itu orang yang kutukan Allah. Karena kamu bicara Masya Allah wa syi'ta, ini yang dikehendaki oleh Allah taala dan dikehendaki oleh Muhammad. Dan kamu bersumpah wal ka'bati demi Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan marah kepada orang Yahudi, walaupun hatinya marah, tapi itu kalimat yang benar. Maka diluruskan sahabatnya, bukan dicaci orang Yahudi ini, walaupun itu musuh, tapi suatu saat musuh itu bicara yang benar. Apa kata beliau? Qul masya Allah summa syi'ta. Katakanlah wahai sahabatku, ini dikehendaki oleh Allah taala, kemudian kamu kehendaki. Dan katakanlah wa rabbil ka'bah, jangan wal ka'bah. Farabbil Ka'bah, demi Rabb yang menciptakan Ka'bah. Jadi musuh bicara yang hak. Ya, tetapi ketika bicara hak yang itu adalah kebenaran, maka beliau bukan menolaknya walaupun itu musuh. Tapi justru beliau menegur, meluruskan sahabat yang keliru. Inilah uslub yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Yahudi itu musuh utama dan juga banyak tokoh-tokohnya yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ayat tadi, wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'tilu. Ya'tilu huwa aqrabu littaqwa. Contoh yang lain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh orang Yahudi dan dia mengatakan khalaqallahu samawati bi isba'in wal arda bi isba'in wal ma'a bi isba'in. Maka Allah menciptakan bumi dengan satu jari, menciptakan langit dengan satu jari, air satu jari. Maka beliau tidak marah, beliau senyum. Lalu membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin. Subhanallah. Jadi bukan karena itu musuh utamanya lalu ditolak kebenarannya, tidak. Itu namanya al-insaf bi'tibaril mahasini wal masawi. Ya, maka beliau berlaku adil. Ketika itu baik dikatakan baik. Bahkan ketika sahabatnya Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang kuat imannya, ketika beliau membacakan kitab Taurat diterjemahkan dengan bahasa Arab, biru merah wajahnya, menunjukkan kemarahannya. Itu menunjukkan adilnya, bukan karena sahabatnya lalu semua pekerjaannya yang jelek dikatakan baik. Maka ini keliru. Sekarang berapa banyak orang menilai orang itu baik kalau masuk golongannya, masuk pengikutnya. Ini keliru. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Walaupun kerabat kita kalau jelek kita harus menasihati. Walaupun itu orang lain kalau baik maka kita harus menerima kebaikan itu. Ini adalah al-insaf. Dijelaskan di sini, madhhabu al-sunnah jam'u haqqi kulli tawa'ifi. Madhabnya al-sunnah adalah mengumpulkan semua kebenaran yang ada pada setiap golongan. Artinya golongan fulan-fulan, karena manusia berpecah belah. Ketika golongan itu dia sholatnya baik, dia akui sholatnya baik. Bukan karena golongannya tidak cocok lalu ditolak sholatnya. Ya, ini yang harus kita fahami. Maka manhaj salafus salimah, manhaj menyatukan umat. Yaqul Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, fa kullu haqqin ma'a ta'ifatin min at-tawa'ifi, maka segala yang benar bersama kelompok dari beberapa kelompok ini, fahum yuafiqunahum fihi, maka ahli sunnah yaitu mencocokinya atau menerimanya. Ya, ketika ada orang pergerakan umpamanya, orang pergerakan, orang haraki, dia sholat, sholatnya benar, kita jadi imam tidak mengapa. Bukan karena itu golongan-golongan pergerakan lalu kita lari karena walaupun sholatnya benar lalu kita menjauhi, tidak. Selagi dia muslim. Cuma kita bukan berarti sholat dengan dia lalu menyetujui semua amalnya, bukan. Tetapi kalau sudah kelompok-kelompok tersesat seperti Qadariyah, maka Imam Ahmad mengharamkan yaitu sholat di belakang kelompok Qadariyah karena mereka ingkar kufur kepada takdir. Nah, inilah supaya kita fahami. Kadangkala manusia ketika mendapatkan taklim bukan dari golongannya, bukan dari kelompoknya, maka tidak didengarkan. Inilah kesalahan, ini namanya curang, dulmun. Walaupun mereka tidak mengaku demikian. Ya, maka ahlus sunnah wal jamaah, walaupun diusir tidak boleh taklim di situ, sholat di situ. Karena sholat hubungan kita dengan Allah. Ya, sholat hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Maka kita sholat selagi imam itu, imam mengikuti sunnah. Wahum barau'um min batilihim. Tetapi Ahlus Sunnah berlepas diri dari kebatilan mereka. Ketika ada orang pergerakan mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Namun kebatilan mereka kita hindari. Itu namanya al-insaf bi tibaril mahasini wal masawi. Fa madhhabuhum jami'u jam'u haqqi tawa'ifi ba'dihi ila ba'dih. Maka madhabnya ulama salaf as-salih yaitu menggabungkan ya kebenaran yang hak dari beberapa golongan. Jadi artinya yang hak diambil. Karena yang hak itu dari Allah, bukan dari golongan itu. Suatu saat orang ahli bid'ah dia akan salam sama kita. Yang mana kebid'ahnya belum sampai kepada kesyirikan. Kita salami dia. Suatu saat orang itu hutang belum dibayar. Mereka menyampaikan salam. Ya, kita jawab salamnya karena hutang urusan dunia dengan dunia. Sedangkan salam hak orang muslim terhadap orang muslim. Wal qawlu bihi dan juga mengambil ucapannya. Wa nasrihi dan juga pertolongannya. Wa muwalati alihi mundu dzalikal wajhi. Dan mencintai orang pada saat itu. Jadi ketika ada orang pergerakan dia sedang menjadi imam, ya, maka kita menyenangi karena keimamannya. Tapi setelah dia selesai imamnya, dia melakukan manhaj yang keliru, maka kita membencinya. Barok. Wa nafyu batili kulli ta'ifatin min at-tawa'if, dan kita wajib meniadakan atau menolak kebatilan setiap golongan yang salah. Inilah adilnya. Bahkan para ulama sunnah ketika orang aqlaniyun mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu tidaklah punya jihah arah, bukan ditolak secara keseluruhan, karena kalimat itu ada yang mengandung yang hak. Apa maksud mereka Allah Ta'ala tidak memiliki jihah? Jika maksudnya Allah Ta'ala tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, maka betul. Tapi kalau yang dimaksudkan Allah tidak di atas, salah. Begitu para ulama sunnah. Karena kalimat yang mengandung batil dan mengandung yang hak, maka disebutkan kebatilannya dan disebutkan baiknya. Namun kita ulama salaf tidak menuntut ilmu dari orang yang ahli batin, tidak menuntut ilmu dari pergerakan, tidak menuntut ilmu dari kelompok-kelompok tersesat. Tapi ketika kelompok tersesat yaitu mengamalkan satu yang hak, diakui itu benar karena ada dalilnya. Wa kurhin wa mu'adatin fi hadhil wajhi. Dan tatkala mereka melakukan kebatilan, maka kita harus membenci dan memusuhi dia karena kebatilannya. Ini namanya insaf. Fahum hukaman bainat tawaifi. Maka ahli sunnah dalam menghukumi sekian banyak yaitu kelompok. Oleh karena itu bukan berarti kalau kelompok itu separuh salah kemudian separuh yang benar, lalu separuh yang benar dijauhi, ditolak karena bercampur dengan kesalahannya, tidak. Artinya ketika mereka menyampaikan yang hak, kita terima. Ketika mereka mengucapkan qala Allah Ta'ala, itu betul qala Allah Ta'ala. Bukan itu qala fulan karena dia yang mengatakannya orang yang bergerakan. Ini harus difahami. Wala yatajayyazuna wa yatahayyazuna ila fi'atin minhum 'ala al-itlaq. Dan mereka tidak memihak kepada satu golongan di antara mereka. Ini yang harus kita fahami. Jadi hendaknya kita berbuat adil ketika siapapun yang dia beramal kebaikan, kita hukumi saat itu dia beramal baik. Walaupun temannya sendiri mengaku as-salaf. Ketika kita tahu kecurangannya, kedzalimannya, dia berbuat zalim. Jangan karena dia mengaku as-salaf semua lalu perbuatannya dianggapnya maksum, tidak. Ya, ini yang perlu kita fahami. Al-insaf. Namun ya ikhwan, kita tidak boleh mengatakan ya fulan itu memang mengamalkan bid'ah, tapi dia sholat tidak boleh. Dan namanya muwazanah. Tapi ketika dia siam, kita kalau siam benar dia siam. Cuma bukan berarti dengan siamnya dia lalu semuanya amalnya baik, tidak. Karena ada sebagian orang, jangan kamu hina dia, walaupun dia punya kesalahan, tapi kebaikannya banyak. Kita tidak menghina, kesalahan itu harus dibetulkan. Ya, yang salah, kesalahan harus dibetulkan. Dan kita tidak perlu menyebut kebaikannya, karena kita man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Tatkala itu salah, imam itu salah, kita tegur. Subhanallah. Bukan kita diamkan karena yaitu kebaikannya lebih banyak, tidak. Salah tetap disebutkan kesalahannya. Kemudian juga insaful mukhalif yusyi'ul adla bainal mukhtalifin. Termasuk berbuat adilnya orang yang berselisih pendapat. Maka dia hendaknya menyebarkan kebenarannya dari orang-orang yang mereka selisihi. Karena orang ketika berselisih seolah-olah dia yang benar, yang lain salah semuanya. Ketika orang sedang berdebat, berselisih pendapat, kok dia merasa dia yang salah, si fulan itu benar, kita harus akui kebenarannya. Wah, antum yang benar, saya yang salah. Sebagaimana yaqulu Ishaq bin Rahawi rahimahullah ta'ala, al-haqqu yuhibbuhullah. Al-haqqu yuhibbuhullah azza wa jalla. Hak itu adalah dicintai oleh Allah Ta'ala. Siapapun melakukan hak, maka itu dicintai oleh Allah Ta'ala ketika orang melakukan yang hak. Abu Ubaid Al-Qasim bin As-Sallam afqahu minni, subhanallah. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu lebih faqih daripada saya. Ini tawadunya para ulama. Tidak menonjolkan kami yang paling baik, lalu lawannya paling jelek kita. As-salafus salih, orang yang tawadu, merasa dirinya kurang ilmunya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Wa a'lamu minni, dan dia lebih tahu daripada saya. Subhanallah. Ini adalah adabnya ulama salaf. Nah, ketika dia salah dibetulkan kesalahannya. Nah, tetapi dalam masalah tentang tawadhu, maka sifalan dia lebih tahu daripada saya. Ketika sederajat yaitu keilmuannya. Maka ketika orang sederajat keilmuannya, maka hendaknya merendahkan diri, itu lebih utama. Karena orang merendahkan diri bukanlah dia menurunkan derajatnya. Bahkan Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yaqulu fi Ishaq bin Rahawi rahimahullah taala, dua ulama sunnah ini. Berkata Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya, kepada Ishaq bin Rahawi, lam ya'bur al-jisra ila khurasana misla Ishaq. Subhanallah. Belum pernah ada orang bisa melintasi atau yaitu melewati yaitu jisr, mana jembatan Khurasan, semisal Ishaq ibn Rahawi. Tawadunya Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad adalah yanu hafal khatis, hafal sanatnya pula. Baingkana yukhalifuna fi asya, subhanallah. Sekalipun dia menyelisih kami dalam beberapa hal. Tawadunya ulama sunnah. Bukan dicacinya Ishaq bin Rahawi. Tapi belum ada orang yang melintas, yang mengelana pergi ke Khurasan menuntut ilmu semisal Ishaq bin Rahawi. Walaupun dia menyelisih kami dalam beberapa masalah. Fa innan nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dhan. Karena manusia jelas berselisih satu dengan yang lainnya. Inilah akidahnya para ulama sunnah. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah taala, orang yang ahli usul. Ya, orang ahli usul mengatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, kalau Imam Ahmad tahu hati yang sahih, maka kabarkan kepada saya, subhanallah. Jika Imam Ahmad tahu hati yang saya, kabarkan kepada saya. Ini tawadhu'nya para ulama sunnah. Begitulah ya ikhwa, sebagian keterangan pentingnya kita berlaku jujur wal insaf. Yang hak kita katakan hak walaupun kepada musuh, tapi kita tidak mencari ilmu kepada musuh. Ya, yang batil kita akan batil walaupun kepada saudara kita atau kepada orang yang mengaku dirinya as-salafus salih. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت Astaghfirullahaladzim. Bilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.